Dia tahu itu sifatnya hanya sementara dan tidak akan ada harga dan nilainya dikala dia kelak menempuh perjalanan menghadap Allah, sehingga dia pun tidak tertipu. Ma'asyiral ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sehingga kita pun senantiasa berdoa kepada Allah untuk kita diberikan as-sabat, kekokohan di atas ilmu, kesabaran untuk terus kita mengkaji dan mendalami ilmu, dan kita senantiasa tetap siaga, sadar setiap saat, setiap waktu, lebih-lebih ketika sudah waktunya majelis ilmu, jadwal sudah datang, ada saja bisikan, ada saja godaan yang hendak merintangi. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Imran ayat ke-200 sebagaimana yang sudah kita lewat memberikan tip. Naam. Untuk kita bisa mencapai kesuksesan, termasuk kesuksesan perjuangan kita, kesabaran kita menuntut ilmu. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah diri-diri kalian. Kunci pertama ini. Sabar. Wasabiru, dan terus tetapilah sabar tersebut. Jangan hanya sabar di awal saja. Tetap terus pegangi kesabaran. Tetapilah kesabaran. Kenapa bukan hanya di awal? Kenapa harus terus sabar itu? Dan terus dikencengkan sabar itu? Karena godaan bukan hanya di awal. Semakin kita maju, semakin godaan terus bertambah. Semakin kita maju, kita lawan berbagai godaan dan rintangan, semakin besar ujian. Tetapilah kesabaran. Warabitu, dan bersiap siagalah, waspadalah, jangan lengah. Nah, karena serangan-serangan terus senantiasa datang, makanya diperintahkan untuk ribat. Kalau dalam keadaan genting perang fisik, ribat itu jaga di perbatasan supaya musuh tidak ada celah untuk masuk ke wilayah kaum muslimin, agar wilayah kaum muslimin aman, dijaga. Begitu kita ini juga punya jiwa kita, harus dijaga, harus siaga. Ada sedikit bisikan, segera tepis. Sedikit godaan mengajak untuk lesu, nah, males, apalagi sampai ada rasa tidak senang sudah sama ilmu, tidak selera sama ilmu, nah itu lebih lagi, sudah lampu merah itu. Harus segera dirubah. Nah, harus segera dilawan, harus segera disirnakan. Itu ribat, terus siaga, waspada. Nah, wattaqullah, dan kunci berikutnya yang pokok adalah senantiasa bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan al-falah, kemenangan. Itu kuncinya. Sabar, tetapilah kesabaran, ribat alias waspada, jaga terus, dan takwa. La'allakum tuflihun, agar kalian senantiasa, agar kalian mendapatkan kemenangan. Sehingga dari faedah yang kita petik dari kajian kitab Ar-Risalah Tabukiyah yang telah lewat, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Al-Imam Nukayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan ketika seseorang mulai berkendaraan, tidak menempuh jalan hijrah, perjalanan hijrah menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus kuat, tabah, tidak mudah loyo, lesu, lemah, sekalipun ada cemoohan, cacian, ada kepadanya disematkan julukan, julukan, panggilan, panggilan, penghinaan, dibuli misalnya, diejek, dan sebagainya. Harus kuat dia. Tidak peduli dengan celaannya orang-orang yang mencela. Dan sisi yang kedua, dia harus usahakan dirinya meringankan dirinya di jalan Allah, menghadapi suasana yang berat dengan godaan ataupun perlawanan tadi memang berat, tapi sisi yang lain dia harus entengkan dirinya untuk dia tetap berjalan maju. Demikian dua perkara tersebut. Dan Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala menegaskan, wala yatimmu law hadani amrani illa bisabr. Dua perkara ini, yakni tidak takut, tidak goyah, dia tabah kuat. Satu sisi, sisi yang kedua adalah dia harus buat ringan dirinya untuk tetap berjalan maju. Jangan perberat dirinya. Nah, itu tidak akan sempurna bisa diraih kecuali harus dengan sabar. Ini sekedar mengingatkan di kitab kita halaman 40 faedah ini. Nasihat besar dari beliau untuk menjadi perhatian kita ketika kita terus hendak mau berhasil sampai finish menempuh perjalanan hijrah menuju Allah. Seiring dengan kesabaran sebagai usaha kita, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kita sadar kita pun adalah makhluk lemah, makhluk yang tidak punya daya dan upaya. Maka harus senantiasa kita al-luju ilallah, tawakkal alallah. Kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, yakin percaya akan janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu resepnya. Dan harus kita sadari, ikhwan fillah zani Allah wa iyyakum, ujian, cobaan, godaan, rayuan itu bukan hanya perkara-perkara yang kita tidak senangi. Sakit misalnya, kekurangan harta misalnya, kurang panennya, kurang rezekinya. Sehingga merasa harus ditambah giat pontang-pantingnya usahanya karena harus mencari target dan sebagainya. Kondisi sekarang masih begini dan begitu, keluhan-keluhan. Tapi juga ujian dan cobaan, godaan itu justru kemudahan-kemudahan. Kesenangan-kesenangan, kemewahan-kemewahan. Kemewahan. Dan itu tidak sedikit menipu keadaan yang demikian. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji, mencoba kalian dengan adanya kejelekan maupun kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan dan ujian, ibtila. Nah, demikian ikhwan fillah Allah. Wa ana ansahu khususan li nafsi wa lakumul jami' ayyuhal ikhwah fid din azanillahu ayyakum. Ketika kita sudah diberikan kemudahan dekat dengan majelis ilm, mudah diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, mendengar nasihat ilmu, naam, jangan kemudian kemudahan itu kita justru persulit. Kemudahan itu disyukuri dan dijaga. Nah, maksudnya dipersulit bagaimana? Dipersulit oleh kita sendiri. Ya, ini kita justru mencari kesibukan atau mencari pekerjaan atau mencari apa yang dia cari, tapi justru menjauhkan. Ini sangat mengkhawatirkan, nanti justru kita gak terasa jauh. Ya awalnya deket, kok kita justru jauhkan. Awalnya mudah, kok justru kita persulit. Hati-hati. Nah, karena ikhwan fi din azanillahu iyyakum, sekali lagi, godaan dan ujian, cobaan, rayuan, kita harus sadari sebagai upaya bagian dari kita ribat, siaga. Jangan sampai kemudian kita tergoda, kita tinggalkan tempat ribat, siaganya kita, justru kita kecolongan. Walhamdulillah awalnya diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa taklim tiap hari atau paling tidak satu hari satu majelis. Nah, lo kau justru dipersulit dengan mencari kesibukan-kesibukan. Nah, entah itu waktu, entah itu tempat, jauh waktunya dia persempit, padahal sebelumnya Allah kasih luas. Akhirnya untuk taklim sepekan sekali berat, padahal sebelumnya mudah. Nah, sulit. Itu satu contoh. Artinya sebagai bagian dari kehati-hatian kita, jangan sampai kita justru dijauhkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak sadari dan kita tidak rasa, bisa jadi itu menjadi sebab qaswatul qulub. Nah, kerasnya hati kita karena semakin jarang disirami nasihat, menjadi mardul qulub, penyakit-penyakitnya hati, dengan sebab kita enggak obati dengan nasihat. 6. Dan di antara penyakit hati itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia. Sehingga kalau terhadap dunia menggebu-gebu, hasratnya luar biasa, targetnya luar biasa, akhiratnya surut. Jadi, Naam. Ikhwani fi din azan ya Allah ya. Wa karahiyatul maut, takut mati. Kalau sudah hubud dunia ya, gandengannya takut mati. Naam. Dia bakhil untuk fisabilillah, baik harta maupun jiwanya. Karena kalau dia fisabilillah dengan harta dan jiwanya, dunianya berkurang. Bahkan dianggap hilang. Dan kurang siap untuk akhirat. Akhirnya takut untuk mati. Nah, itu penyakit yang disebut al-wahan. Al-wahan. Hubud dunya wa karohiyatul maut. Di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menyatakan, ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, yaitu ketika sudah sibuk dengan perdagangan yang di situ ada unsur riba, nah, sibuk dan merasa cukup dan senang dengan peternakannya, perkebunannya, idza tabayatum bil inah, apabila kalian sudah mengadakan praktek jual beli dengan inah, waraditum bizar, dan kalian merasa ridho, senang dengan kesibukan bercocok tanam, wahattumul adnabal baqar, kalian tersibukkan dengan peternakan sapi-sapi kalian, wataraktumul jihad, kalau sudah demikian kalian meninggalkan jihad, nah, tidak peduli dengan fisabilillahnya, sallallahu alaikum dulla, Allah Ta'ala akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Dan kehinaan itu tidak akan diangkat oleh Allah dari kalian hingga kalian mau kembali kepada agama kalian. Nas'allah salamah wal afiyah. Maka saya ingatkan khususnya pada diri saya dan pada antum, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kesabaran, sabar. Nah, yang pokok, yang penting bisa ngaji. Itu harus kita pegangi. Nah, silakan punya kesibukan, silakan punya pekerjaan, silakan punya usaha. Karena itu juga babnya adalah menjalankan amanah, kewajiban untuk ma'isyah, keluarga, bahkan untuk sarana ibadah. Nah, tapi jangan tinggalkan ngaji. Yang penting harus ngaji. Nas'allah salamah wal afiyah. Masra ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kitab kita di mana minggu yang lalu kita sementara libur karena bertepatan dengan daurah. Di kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih karya Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, masih di pembahasan contoh tadabbur Al-Qur'an, tafahum ayat Al-Quran, usaha mentadaburi, memahami, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Usaha untuk memetik, mengambil faedah ilmiah, istimbatil ahkam, penetapan hukum-hukum, bahkan sampai pada bisa mendapatkan sisi rahasia yang mendalam dari ayat-ayat Al-Quran. Keajaiban dan kesempurnaan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mencontohkan pembahasan ini di surah Adz-Dzariyat ayat 24 hingga ayat 30 tentang kisah Nabiullah Ibrahim bersama tamu-tamu beliau. Nah, dan kita sudah membahas di akhir ayat dari ayat yang ke-30, yaitu lafaz innahu wal hakimul alim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memiliki hikmah dan maha memiliki ilmu. Ini jawaban dari keheranan dan sesuatu yang rasanya tidak bisa diterima terlebih oleh akal ketika istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberitakan bahwasanya beliau akan melahirkan anak, akan punya anak. Maka dia pun menyatakan waqalat ajuzun akim, saya orang yang sudah tua renta, manupus, enggak produktif lagi, lebih-lebih akim, sudah lama mandul, masa bisa punya anak? Ini kayaknya enggak rasional. Nah, enggak masuk akal. Maka dijawab oleh malaikat, qalu kadzaliki qala rabbik. Qala rabbuk. Demikianlah memang Allah Ta'ala telah menyatakan, telah mengatakan demikian. Nah, dan kita sudah mengetahui idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala kalau menghendaki sesuatu, maka Allah Ta'ala ucapkan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Yang demikian sudah Allah Ta'ala firmankan, innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha memiliki hikmah dan maha berilmu. Artinya Allah Ta'ala zat yang maha mampu karena Allah Ta'ala maha berilmu. Dan yang demikian Allah Ta'ala memiliki hikmah. Kenapa Allah Ta'ala beri kepada engkau baru sekarang anak dalam keadaan sudah usia tua, renta, padahal sekian lama engkau sudah mandul. Nah, inilah ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum merupakan ayat tanda-tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maha berilmunya Allah Subhanahu wa taala, maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Nabiullah Ibrahim dengan keimanannya dan keyakinannya bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha mampu, beliau adalah berdoa meminta keturunan, nah, yang soleh dan diijabahi oleh Allah walaupun sudah di usia tua. Kemudian beliau membahas di lafadz ini firman Allah Ta'ala innahu wal hakimul alim. Kita lanjutkan di halaman 46. Wal hikmatu tatadammanu kamal iradah. Hikmah, yakni al-hakim, Allah Ta'ala zat yang maha memiliki hikmah. Hikmah itu mengandung sempurnanya iradah. Kesempurnaan iradahnya Allah. Nah, Allah Ta'ala ketika berkehendak dan berkeinginan itu adalah berdasarkan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Minal adil, berupa adil. Allah tidak akan timpang. Warahmah, kasih sayangnya Allah. Wal ihsan, maha baiknya Allah. Wal jud, maha murahnya Allah. Wal bir, maha baiknya Allah. Wa wadalu asya mawadi'aha ala ahsani wujuhiha. Dan Allah Ta'ala zat yang maha meletakkan sesuatu itu pada tempatnya dengan sebaik-baik keadaan, sebaik-baik cara. Kenapa kok istrinya Nabi Ibrahim baru dikasih anak ketika tua? Itu Allah Ta'ala tepat, tidak akan salah. Karena hikmah itu diantara maknanya adalah wad'u syai' fi maudi'i, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah artinya. Ya. Wa yatadammanu irsal ar-rusul, dan hikmah inilah juga yang mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala mengutus pada para rasulnya. Karena Allah Ta'ala zat yang maha memiliki hikmah. Kalau sekiranya tidak diutus kepada kita para rasul, ikhwani fiddin azani Allah iyakum, bagaimana kita kemudian beribadah kepada Allah? Bagaimana kita akan tahu antara al-haq dan al-batil? Dan sebagainya, dan sebagainya. Wa isbat sawab wal iqab, dan penetapan adanya pahala dan siksa itu juga berdasarkan hikmahnya Allah. Siapa yang diberi pahala, siapa yang disiksa, itu tidak akan keluar dari maha hikmahnya Allah. Termasuk kok ada ya, suatu itu baik, suatu itu jelek, kok ada. Suatu itu berpahala, suatu itu berdosa. Bahkan, kok Allah ciptakan adanya syaitan, jin. Nah, itu semua tidak akan keluar dari maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din azani Allah. Kullu hadza yu'lamu min ismi al-hakim, semuanya ini tadi diketahui dari nama Allah Subhanahu wa taala al-hakim. Nama Allah al-hakim berarti memiliki sifat dul hikmah, zat yang maha memiliki hikmah. Kama hiya tariqatul Qur'an fil istidlal ala hadil matalibil adhimah bi sifatil hikmah. Sebagaimana yang demikian adalah caranya Al-Quran di dalam al-istidlal. Berdalil ala hadhil matalib al-adhimah, terhadap keinginan-keinginan besar. Dengan adanya sifat Allah Subhanahu wa taala al-hikmah. Orang ingin masuk surga, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Itu semuanya Allah Taala berikan, ikhwani fi din azani Allah, sebab-sebab untuk mendapatkannya. Itu semua adalah tidak keluar dari maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang tadi mengandung rahmahnya Allah, adilnya Allah, bir al bir Allah Taala zat yang maha baik, maha murah, maha kasih sayang, dan sebagainya, dan sebagainya. Wal ingkar ala ma yaz'umu annahu khalaqal khalqa abasa au suda au batila, dan sebagai bentuk pengingkaran terhadap orang yang menyangka atau mengira bahwasannya Allah Ta'ala menciptakan makhluk ini sia-sia, Allah Ta'ala menciptakan makhluk ini tidak ada tujuannya, abasa au batila, bahkan salah, keliru, masa ada diciptakan setan segala, masa ada diciptakan kejahatan segala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Harus difahami kalau kaitannya pembahasan dengan al-qada wal qadar. Nah, ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Secara penciptaan memang Allah adakan, tetapi secara syariat yang Allah Ta'ala perintahkan adalah kita diperintahkan untuk hal-hal yang baik, menjauhi hal-hal yang jelek. Sebagian orang kan begitu. Orang yang salah gak usah kamu salahkan, apalagi dihukum, gak usah. Wong itu juga ciptaannya Allah memang. Nah, ini gak paham. Ini pahamnya cuman kauniyah berarti. Dilihat dari sisi adanya, itu yang mengadakan kan Allah. Bukannya yang dilihat dari sisi syariat. Ya memang ada, tapi yang Allah Ta'ala perintahkan yang mana, kan gitu. Karena kalau yang ada ini, sekedar ada, kita ini gak diberi pahala, gak diseksa. Ada orang, ada kejahatan atau kejelekan, adanya itu ya kita gak akan diberi pahala dan siksa, itu yang mengadakan Allah. Tapi yang kita pilih itu loh, yang kita akan diberi pahala ataukah disiksa. Nah, syariat dari si syariat. Nah, itu hikmahnya Allah, karena Allah Ta'ala akan memilah dan memilih siapa yang dia, orang-orang yang nanti memang ahlus syar, orang-orang yang pengin kejelekan, mana yang ahlul khair, mana yang kemudian nanti ahlul nar, dan siapa yang menjadi ahlul jannah. Itu semuanya adalah berdasarkan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ulul albab sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu adalah orang-orang yang mereka setelah memikirkan ciptaan langit, bumi, adanya malam dan siang. Nah, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan langit-langit dan bumi, adanya malam dan siang dan sebagainya. Itu semualah ayatil liulil albab, menjadi ayat, tanda, bukti maha benarnya Allah, maha kuasanya Allah Ta'ala, maha mampunya Allah, maha berilmunya Allah, maha hikmahnya Allah. Sampai dia menyatakan subhanaka, subhana, subhana, maha suci engkau ya Allah, maha khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan ini semuanya dalam keadaan batil. Nah, tidak ada yang kau ciptakan ini keliru, salah, tidak ada. Nah, itu yang bisa yang demikian adalah ulul albab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua dalam keadaan batil, sia-sia, keliru, tidak. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, faqina adzaban nar, maka jagalah kami dari siksa api neraka. Karena di antara ciptaannya Allah itu adalah neraka, maka kita meminta kepada Allah untuk kita dijaga, diselamatkan dari neraka. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Sad ayat yang ke-27, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal ardh wa ma bainahuma baatila dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan semua yang di antara langit-langit dan bumi itu dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan percuma, tanpa ada tujuan dan tanpa ada hikmah. Bukan. Semuanya ada tujuan, ada hikmah. Tidak sia-sia. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Yang demikian itu hanyalah prasangkanya orang-orang kafir. Orang-orang yang enggak punya iman. Kalau mengatakan, ah percuma, kenapa Allah ini ciptakan makhluk kayak gini nih? Kenapa Allah Ta'ala adakan virus corona ini? Bikin susah saja dan sebagainya dan sebagainya. Ini don prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika dzannul ladzina kafaru, yang demikian adalah prasangkanya orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir itu berupa azab neraka. A'udzubillah. Maka Allah Ta'ala tegaskan, semua apa yang Allah Ta'ala ciptakan, apa yang Allah Ta'ala adakan, tidaklah batil. Karena itu tidak keluar dari maha ilmunya Allah dan maha hikmahnya Allah. 6. Wal ingkaru ala man yaz'umu annahu khalaqal khalqa abasa au suda au batila. Dan itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap orang-orang yang menyangka bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan makhluk ini semua dalam keadaan sia-sia atau main-main tanpa ada tujuan. Fa nafsu hikmati tatadammanu asy-syar'a wal qadar. Maka hikmahnya Allah itu sendiri itu sudah mengandung asy-syar' wal qadar. Ini tadi. Secara syariat dan secara qadar, ketetapannya Allah, kauniyah. Secara syariat itu sudah ada pada sifat hikmah Allah Ta'ala, zat yang maha memiliki hikmah. Nah, pahami baik-baik. Sehingga orang itu tidak berhenti cuman begini. Ya, namanya memang sudah Allah Ta'ala adakan, Allah Ta'ala ciptakan. Gak usah disalahin. Gak usah dihukum. Nah, gak usah bahkan diluruskan. Ini biar. Ini salah. Hanya memahami semua yang ada ini ciptaan Allah. Itu prinsipnya ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Naam, orang yang mengatakan hanya saja menetapkan takdir dia, menetapkannya kayak gini. Kita ini seperti wayang kulit di tangan dalang. Ya, mau diapa-apain ya, yes, pokoknya terserah, nurut aja. Nah, artinya kita nggak punya ikhtiar, nggak punya usaha. Ini salah. Kita ini diberi ikhtiar, diberi usaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hak memilih, menempuh usaha. Makanya sekian banyak ayat bentuknya perintah kepada kita supaya kita laksanakan. Sehingga disitulah harus kita lengkapi dengan pemahaman, yakni secara qada' dan qadar syar'i, secara syariat, bukan hanya secara kauni, tetapi secara syar'i. Memang Allah Ta'ala ciptakan, ada baik, ada buruk. Nah, ada salah, ada benar. Itu secara penciptaan, secara pengadaan. Ada yang halal, ada yang haram. Jangan kemudian kamu makan yang haram. Kenapa kamu yang makan yang haram? Loh, ini juga ciptaannya Allah kok. Gitu dalilnya. Ini gak sia-sia loh Allah Ta'ala ciptakan. Ini berarti baru satu yang dia tetapkan secara penciptaan dan pengadaan. Yang bagi kita, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, adalah syar'inya. Gitu. Secara penciptaan memang diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, tetapi secara perintah sampai kepada kita. Ini yang boleh kamu makan, silakan makan. Ini yang tidak boleh kamu makan, jangan dimakan. Itu ada syariatnya. Itulah maka Allah Ta'ala mengutus Rasul pada kita, menyampaikan ayat-ayatnya untuk kita pelajari dan kemudian kita laksanakan. Ada orang pintar begini, seperti Umar bin Khattab. Kalau orang berlaku jahat, ya, dia alasannya takdir. Ya, kita hukum, tangkap dihukum. Loh, kenapa kamu hukum saya? Saya ini melakukannya demikian ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka jawab aja, ya, saya nangkap kamu dan menghukum kamu juga dengan takdirnya Allah. Itu. Walhasil kesimpulannya, pembahasan yang demikian adalah di kitab akidah membahas qada dan qadar tentang takdir kauni wa syar'i. Di sini yang ditetapkan oleh beliau memahami faedah yang beliau sampaikan adalah semuanya itu tidak keluar dari maha hikmahnya Allah dan maha ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lengkapnya walihada kana asahul qaulain annal ma'at yu'lamu bil aql wa anna sam'a warada bitafsilin bitafsilima yadulul aql ala isbatihi. Untuk ini dua pendapat yang paling sahih adalah bahwasannya al-ma'at hari akhir, akhirat itu diketahui dengan akal. Sisi akal itu juga bisa untuk menetapkan, mengetahuinya. Wa anna sam'a dan bahwasanya pendengaran, adanya ayat-ayat rincian yang kita dengar itu datang merinci apa yang akal sudah menetapkannya sebenarnya. Karena secara akal, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, apa yang ada nyata di alam ini sudah menjadi bukti bahwasannya Allah Ta'ala zat yang maha mampu untuk mengadakan hari akhir nanti. Adanya hari akhirat. Sesuatu yang mati Allah Ta'ala hidupkan kembali. Allah maha mampu. Sehingga begitu juga Allah maha mampu nanti ketika manusia sudah mati semua kemudian dibangkitkan lagi. Kemudian kehidupan dunia ini ada yang menjalankan perintahnya Allah, ada yang tidak, maka itu nanti diberi pahala dan yang lainnya disiksa di akhirat, ya itu secara akal sudah nerima sebenarnya. Mengakui yang demikian. Itu sudah maha adilnya Allah. Masa akan disamakan antara orang yang jahat dengan tidak? Antara orang jahat dan orang yang baik. Antara orang yang beriman dan orang kafir. Kemudian gak dibalasi masing-masingnya. Ini apa yang Allah Ta'ala sebutkan rinciannya dalam Al-Quran tentang hari akhir itu secara akal sebenarnya sudah. Secara rinci disebutkan dalam ayat-ayat itu menambah kuatnya keimanan kita. Dibimbing dengan wahyu. Dengan syarat akal yang sehat. Tapi akal kalau penyakit, akal yang gak sehat, sudah dirinci sekalipun oleh ayat-ayat masih saja kufur. Itu kalau akalnya enggak sehat. Nah, adapun akal sehat dengan mudahnya menerima, mengimani apa yang disampaikan dalam ayat-ayat, apa yang diberitakan dalam ayat-ayat. Beliau mengaitkan tentang hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk penetapan adanya pahala, adanya siksa, itu dihubungkan kaitannya dengan hari akhir. Bahwasanya yang demikian secara akal sudah menerima, sudah menetapkan. Lebih rincinya disebutkan dalam Al-Quran, nah menguatkan apa yang diterima oleh akal, apa yang ditetapkan oleh akal. Beliau akan melanjutkan pembahasan di setelahnya. Keterangan kaitannya dengan hal ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Naktabi badal qadar. Ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.